adalah kebaikan seluruhnya. Auqala, atau beliau berkata, al-haya'u kulluhu khair. Sifat malu itu semuanya baik. Faqala Bashir ibn Ka'ab. Maka berkatalah Bashir ibn Ka'ab, inna lanajid fi ba'dil kutubi awil hikmati anna minhu sakinah wa waqaran lillah wa fihi da'fun. Kata Bashir ibn Ka'ab, kami mendapati dalam beberapa kitab-kitab atau dalam beberapa kitab-kitab hikmah bahwa rasa malu itu memiliki ketenteraman, ketenangan, wa waqaran lillah, dan memiliki penghormatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fihi da'fun, tapi padanya ada kelemahan. Ikhwan ibn a'azakullah, perhatikan kalimat ini yang mungkin kalau kita mendengar sepintas kayaknya biasa saja, tetapi kalimat ini mengandung penentangan terhadap hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena Nabi menyatakan al-haya'u kulluhu khair, rasa malu itu semuanya baik. Atau dalam riwayat khairun kulluh, baik semuanya. Atau kulluhu khair, semuanya baik. Imam baik semuanya atau semuanya baik, dua riwayat. Tetapi orang ini mengecualikan. Memang bagus rasa malu itu. Saya baca di kitab-kitab hikmah, ada penghormatan kepada Allah, ada tawadhu di dalamnya, ada sakinah, ketenangan, tapi ada kelemahan. Ada kelemahan. Ketika dia mengatakan begitu, ghadiba Imran, marahlah Imran ibn Husain radhiyallahu ta'ala anhu. Ghadiba Imran hatta marrat aynahu, beliau marah sampai memerah matanya dan berkata, ala arani uhadithuka an rasulillah wa tu'arudu fi, tidakkah engkau lihat aku berkata qala rasulullah kemudian engkau menentang, tidakkah kau lihat aku mengatakan qala rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, al haya'u kulluhu khair wal haya'u khairun kullu wa tu'aridu fi, dan kau berani menentangnya. Ikhwan ibn a'azakumullah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya dan juga Muslim dalam sahihnya, dan sekian banyak lafaz-lafaz menunjukkan kemarahan Imran ibn Husain radhiyallahu ta'ala anhu. Karena apa? Karena Nabi menyatakan kulluhu khair, tiba-tiba ada yang berkata, tapi padanya ada kelemahan. Ala urani, tidakkah kau lihat aku ini mengatakan qala Rasulullah, kemudian kamu berani menentang? Anil mukhariq atau an abil mukhariq qala dhakara Ubadah ibn Samit أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن درهمين بدرهم. Riwayat kedua, bagaimana sikap salaf terhadap orang yang menentang sunnah. Kata Abil Makhariq, disebutkan oleh Ubadah ibn Samit radhiyallahu taala anhu, seorang sahabat yang mulia, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melarang dirhamaini bidirham, melarang untuk menukar satu dirham dengan dua dirham. Riba tidak boleh, satu dirham dengan dua dirham. Faqala fulan, berkatalah si fulan. Biasa para ulama kalau menyebutkan orang yang akan melakukan sesuatu yang kurang bagus, kadang-kadang disamarkan namanya. Ada seseorang, atau dengan kalimat, qala si fulan, mengatakan kepadanya, ma ara bihada ba'san, yadan biyadin. Menurutku, tidak apa-apa, selama itu kontan, yadan biyadin, langsung. Kalau satu dinar, satu dirham, kemudian nanti bayarnya dua dirham, itu riba. Tetapi kalau langsung kontan, satu ditukar dua, enggak apa-apa menurut saya. Bayangkan Rasulullah SAW menyatakan atau dikatakan oleh sahabat yang mulia, Ubadah ibn Samit, bahwa tidak boleh menukar satu dirham dengan dua dirham. Tiba-tiba orang ini berkata, enggak apa-apa menurut saya. Bukankah ini penentangan? Mu'aradatun lis sunnah, menentang sunnah. Faqala Ubadah, maka berkatalah Ubadah, aqulu qala an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa taqulu la ara bihi ba'san. Aku katakan qala an-nabi, aku berkata qala Rasulullah, qala an-nabi, kemudian kamu bantah dengan ucapanmu sendiri, menurut saya enggak apa-apa. Wallahi la yudhilluni wa iyyaka saqfun abada. Sungguh demi Allah, tidak akan menaungi aku dan kamu satu atap selama-lamanya. La yudhilluni wa iyyaka saqfun abada. Sungguh demi Allah, enggak akan menaungi aku dan kamu satu atap selama-lamanya. Artinya kalau di satu tempat ada dia, dia pergi. Enggak mau bersama dia di satu atap. Enggak akan menaungi aku dan kamu satu atap selama-lamanya. Lihatlah, pertama marahnya sahabat yang mulia Imran bin Husain. Riwayatnya Bukhari dan Muslim. Sekarang marahnya Ubadah bin Samit kepada seseorang yang menentang sunnah, yang riwayatnya dikeluarkan oleh Ibnu Majah dalam sunannya dan juga Ad-Darimi. Dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Jami' Sahih atau Sahih Sunan Ibn Majah. Dalam Sahih Sunan Ibn Majah. Yang ketiga, An Abdullah Ibn Mughaffal, diriwayatkan dari sahabat yang mulia Abdullah Ibn Mughaffal radhiyallahu ta'ala anhu, نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الخطف. Dari Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu taala anhu, beliau mengkhabarkan bahwa Nabi alaihi salatu wassalam melarang untuk melempar batu. Melarang untuk melempar batu. Innaha la tasfadu saydan. Melempar batu itu tidak bisa menangkap buruan, walatan keaduan, dan enggak bisa mengalahkan musuh. Walakinnaha tafqa al-ain wa taksiru sin. Melempar batu itu hanya akan membutakan mata atau akan mematahkan gigi. Naha adil khadfi. Ikhwan ibn na'azakumullah, ini syariat dari Nabi alaihi salatu wassalam. Ini sunnah dari Nabi alaihi salatu wassalam. Jangan mengatakan dulu Nabi Daud, dulu pakai ketepel, dulu. Jangan cerita seperti itu kalau sudah ada hadis sahih yang menyatakan dengan tegas Nabi melarang. Hadisnya rawahul Bukhari wa Muslim, enggak diragukan kesahihannya. Naha 'anil khadfi. Faqala, tiba-tiba berkata rajulun, berkata seseorang kepada Abdullah bin Mughaffal, "Wa ma ba'sa hadza?" Apa jeleknya kalau buta matanya atau patah giginya? Lihat ya. Ngeyel. zaman itu jarang terjadi. Dan ketika terjadi, para sahabat marah besar. Kalau dia ngeyel terhadap hadis, atau menentang hadis, atau protes terhadap hadis, atau mengucapkan kalimat yang senada dengan ini, kata Nabi, jangan melempar dengan batu. Melempar dengan batu gak bisa memburu-buruan dan gak bisa mengalahkan musuh. Paling cuma membutakan mata atau mematakan gigi. Tiba-tiba ada yang berkata, lah kalau membutakan mata-matakan gigi kan gak apa-apa. Bagus juga buat musuh. Apa jeleknya kalau musuh buta, kalau musuh patah giginya? Lumayan kan? Astagfirullah. Abdullah bin Mughaffal ketika mendengarkan ucapan itu berkata, ini uhadithuka an Rasulillah wa taqul hadha. Aku katakan, berkata Rasulullah SAW, kemudian kamu katakan seperti itu. Wallahi la ukallimuka abada. Sungguh demi Allah, aku enggak akan bicara lagi dengan kamu selama-lamanya. Memboikotnya. Tidak lagi mau mengajak bicara orang yang berani ngeyel terhadap hadis. Ikhwan bin na'azakumullah. Kaum muslimin rahimani wa rahimukumullah. Sikap para sahabat tegas. Karena ini bukan ucapan sembarangan. Bukan ucapan manusia biasa. Ini ucapan Rasulullah yang diutus oleh Allah. Nabiullah ma'sum yang terjaga dari kesalahan. Yang la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Seorang yang ucapannya bukan dari hawa nafsu, melainkan dari wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah sahih, enggak ada kata lain kecuali sami'na wa ata'na. Kalau sudah sahih riwayatnya dari Nabi, enggak ada kata lain kecuali amanna bihi kullun min indi rabbina. Dua jawaban ini pada dua model hadis. Sami'na wa ata'na dengan amanna bihi kullun min indi rabbina. Untuk menjawab hadis-hadis yang berisi berita-berita, berita tentang gaib, berita tentang hari kiamat, berita tentang apa yang terjadi di akhir zaman, berita yang akan datang, berita segala macam berita dari Allah, kita enggak menjawab kecuali amanna bihi kullun min indi rabbina. Kami percaya, kami beriman karena semuanya dari Allah. Baik. Ini kalau hadis-hadis yang mengandung berita. Kalau hadis-hadis mengandung perintah dan larangan, maka enggak ada jawaban lain kecuali sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Kami dengar, kami taat. Ini adalah sifat seorang mukmin. Kalau enggak begini, dipertanyakan keimanannya. Apa dalilnya? Dalilnya ucapan Allah Subhanahu wa taala yang sangat tegas menyatakan dengan sumpah, "Fala wa rabbika la yu'minun." Tidak demi Rabbmu mereka tidak beriman, hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum. Sungguh demi Rabbmu mereka tidak beriman, kata Allah, hingga mereka berhukum dan menerima hukummu pada apa yang mereka perselisihkan. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait. Kemudian setelah mereka berhukum kepadamu, mereka menerima dengan tidak ada rasa berat dalam hati. Enggak ngeyel, enggak nentang, tidak protes, tidak menyatakan, tapi kan enggak apa-apa. Nabi mengatakan enggak boleh, jangan melempar, tapi kan lumayan. Nabi menyatakan jangan. Naha anil khadfi. Alhamdulillah. Kasihan. Anak-anak remaja, masih kecil, pemuda-pemuda, habis dibantai hanya karena melempar batu. Apakah itu dibenarkan dalam Islam? Melempar batu, kemudian dibom oleh Israel. Melempar batu, kemudian dibantai dengan peluru. Syekh Al-Albani pernah berfatwa hijrah. Diprotes oleh seluruh manusia di dunia ini, atau hampir seluruhnya. Wow, tempat suci ditinggalkan, disuruh. Nabi SAW hijrah dari Mekah. Suci mana Mekah dengan Palestina? Lebih suci mana Mekah dengan Palestina? Tiga tempat suci, yang paling tinggi adalah Mekah dan Madinah, baru kemudian Kudus. Nabi tinggalkan hijrah. Kalau hitungannya tidak akan bisa engkau kecuali harus hijrah, apalagi? Nyawa seorang muslim lebih mahal harganya daripada segala apa yang ada di dunia ini, bahkan tempat suci sekalipun. Ka'bah. Kata Nabi Abu Hajar Aswad, engkau mulia, engkau begini, tetapi darah seorang muslim lebih mulia darimu. Baik. Ikhwan ibn a'azum, la takzif, la takzif, la takzif. Jangan melempar, jangan melempar, jangan melempar. Ayat yang menyatakan bahwasanya seorang, 10 orang bisa mengalahkan 100 orang. 100 orang bisa mengalahkan 1000 orang. Al-an khaffafallahu ankum. Ada ayat berikutnya, sekarang kami ringankan, kata Allah. 10 bisa melawan 20. Tadinya 10 kali lipat menjadi 2 kali lipat saja. Kira-kira apa makna khaffafallahu ankum? Di dalam tafsirnya kata para ulama, adalah ukuran. Ukuran apakah kita bisa melawan atau kita harus hijrah. Kalau dulu 10 dengan 100 bisa. Karena 10 orang bisa melawan 100 orang. Kemudian ada ayat al-an khaffafallahu anhu, sekarang diringankan. 10 bisa melawan 20, 100 bisa melawan 200. Kalau lebih berarti kau tidak sanggup. Apalagi tanpa senjata apapun kecuali batu. Mau apa? Ikhwan ibn na'azukumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimukumullah. Kembali kepada permasalahan sikap para sahabat terhadap orang yang menentang sunnah. Berkata An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, fihi hijran ahlil bid'i wal fusuqi wa munabidis sunnah ma'al ilm. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah, bahwa hadis ini menunjukkan bolehnya hijran, bolehnya memboikot ahlul bid'ah, orang-orang yang mengada-adakan kebid'ahan, wal fusuq atau orang-orang fasik ahli maksiat, wa munabidi sunnah dan orang-orang yang meremehkan sunnah, yang menentang sunnah, ma'al ilm, padahal dia punya ilmu, dia tahu itu hadis sahih. Kalau orang yang tidak tahu kan tinggal diberitahu. Ini hadis sahih. Oh hadis ya. Saya kira itu. Baik. Dimaklumi karena tidak tahu. Tetapi munabidi sunnah ma'al ilm. Penolak sunnah. Penentang sunnah. Bersama ilmu yang dia ketahui kalau hadis itu sahih. Walaupun sahih Bukhari. Hituhu ala rijlai. Walaupun hadis itu sahih, kalau bertentangan dengan akal, taruh di bawah kakimu. Kata Muhammad Ghazali. Bukan Imam Ghazali yang dulu sufi, bukan. Tapi aklani ikhwani di Mesir. Hituhu ala rijlai. Letakkanlah di bawah kakimu kalau bertentangan dengan akal. Hadis sahih. Tapi ini riwayat Bukhari. Walaupun Bukhari, jangan taklid pada Bukhari. Kata An-Nawawi rahimahullah, fi hijran. Di sini ada sunnah, yaitu menghajar, memboikot, menjauhi para penentang sunnah yang meremehkan sunnah, padahal tahu itu sunnah. Wa annahu yajuzu hijranuhu daiman. Dan boleh memboikotnya terus-menerus. Artinya berbeda dengan hijran kalau masalah pribadi. Hadisnya sahih. La yahjurul muslimu musliman, la yahjurul muslimu akahu fauqa thalath layalin. Tidak boleh seorang muslim memboikot saudaranya lebih dari 3 hari. Baik, tidak boleh lebih dari 3 hari. Kemudian kata Nabi, wa afdaluhuma, dan yang paling baik di antara keduanya, man yabda'u bisalam. Yang lebih baik dari keduanya yang memulai dengan salam. Ini kata para ulama, kalau masalahnya masalah pribadi, jangan lebih dari 3 hari. Bolehlah. Maklum, maksudnya maklum itu wajarlah kalau orang itu masih jengkel, udah sehari enggak mau ketemu, 2 hari. Tapi jangan lebih dari 3 hari. Baik. Tetapi kata An-Nawawi, kalau masalahnya adalah bid'ah atau menentang sunnah, mengejek, meremehkan sunnah atau menentang sunnah, maka dihajarnya sampai taubat. Kalau belum taubat, terus hajar. Wa annahu yajuzu hijranuhu daiman. Dan bahwasanya boleh menghajar orang seperti itu terus menerus. Amman nahyu anil hijrani fauqa thalathati ayyam, adapun larangan untuk memboikot seseorang sampai 3 hari saja, atau dikatakan larangan untuk menghajar seseorang lebih dari 3 hari, fa innama huwa fi man hujira li haddi nafsihi. Larangan memboikot lebih dari 3 hari itu kata beliau pada orang yang dihajar karena urusan pribadi. Wa ma'ayishid dunya, atau urusan dunia, urusan kesalahpahaman dalam jual beli. Sudah bilang 1000, oh, kamu kan kemarin bilangnya 900. Ribut, oh, diem-dieman. Hari ketiga yang mulai memberi salam itu yang lebih baik. Assalamualaikum. Kefal bakhair. Alhamdulillah bakhair. Kalau masalah-masalah dunia, masalah pribadi, masalah hubung an-nafs, enggak boleh terlalu lama. Wa amma ahlul bid'ah wa nahwihim fa hijranuhum daiman. Adapun kalau memboikot ahlul bid'ah, penentang sunnah yang menyelisih dengan sengaja atau menentang dengan sengaja sunnah padahal dia tahu itu sunnah yang sahihah, fa hijranuhum daiman, maka pemboikotannya terus menerus. Wa hadzal hadis mimma yu'ayyid ma'na dhahirihi lah. Maka hadis ini mendukung apa yang sedang kita bahas. Sikap tegas para ulama menghadapi orang yang menentang sunnah, meremehkan sunnah, ngeyel terhadap sunnah. Kahadis Ka'ab ibn Malik wa ghairuhu. Seperti hadis Ka'ab ibn Malik dan lain-lainnya. Intaha. Selesai. Ucapan Imam Nawawi rahimahullah. Hadis ini dan hadis yang sejenisnya mendukung perkara ini. Yaitu bolehnya memboikot seseorang lebih dari 3 hari kalau permasalahannya agama. Apakah dia asi atau dia mubtadi'un dhal atau dia menentang sunnah, meremehkan sunnah, mengejek sunnah, memperolok-olok sunnah. Astagfirullah. Kata beliau seperti contohnya hadis Ka'ab ibn Malik. Berapa lama Rasulullah SAW menghajar Ka'ab ibn Malik? Diriwayatkan sampai 50 hari. Siapa Ka'ab ibn Malik? Mubtadi'un dhal? Bukan. Sahabat yang mulia. Sampai taubatnya diterima oleh Allah dengan menurunkan wahyunya. Wa 'ala thalathati alladhina khulifu. Dan juga Allah terima taubatnya 3 orang itu, kata Allah. Yaitu ketika tidak ikut perang Tabuk. Adapun munafiqin biasa ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah. Adapun munafikin biasa menjadikan sumpah-sumpahnya sebagai tameng perlindungan. Oh, wallahi aku sakit, wallahi aku begini, wallahi. Dan Nabi SAW menerima alasan-alasan mereka. Mengapa? Karena sumpah. Nabi menghormati sumpah mereka. Wallahi, wallahi, wallahi. Sumpah palsu. Tetapi Nabi menghormati nama Allah yang mereka bawa. Dan mereka mulai mengejek satu sama lain. Berbisik. Huwa udhun. Orang ini udhun. Gampang percaya. Maka Allah turunkan wahyunya. Qul. Udhunu khairin lakum. Katakan. Udhunnya Rasulullah SAW. Baik buat kalian. Dan baik buat orang beriman. Adapun tiga orang tadi. Ditanya. Kenapa gak ikut perang? Gak berani bersumpah. Dengan sumpah palsu. Terdiam. Mengapa? Ya Rasulullah, aku gak punya alasan apapun. Aku salah. Maka Allah SWT memalingkan mukanya kepada tiga sahabat ini. Jadi yang bersumpah dengan 1001 macam alasan justru munafikin. Yang mengakui kesalahan dan mengatakan dengan sejujurnya bahwa dia tidak punya alasan, tiga orang ini justru sahabat-sahabat yang mulia. Maka Nabi menghukumnya. Nabi tidak beri salam, tidak menjawab salamnya. Adapun yang dua, karena lebih tua, menangis terus di rumahnya. Takut kepada Allah dan juga mengharapkan maafnya Rasulullah. Nangis terus. Radhiyallahu taala anhuma. Adapun Ka'ab, kata beliau, aku paling muda di antara mereka. Maka aku selalu ke masjid dan selalu berusaha untuk memberi salam Nabi. Melihat Rasulullah SAW dan mengatakan, Assalamualaikum ya Rasulullah. Aku lihat jenggotnya, bergerak atau tidak bergerak. Rasulullah SAW menghadap ke arah lain. Ternyata jenggotnya tidak bergerak. Artinya tidak menjawab salam. Aku menangis. Besok aku usahakan lagi. Tetap Nabi tidak menjawab. Para sahabat ada yang menjawab, ada yang tidak. Sampai turun perintah dari Nabi. Tidak boleh mengajak bicara Ka'ab ataupun menjawab salam Ka'ab. Bayangkan beratnya. Maka sahabat pun gak berani menjawab salam. Tidak selesai sampai di situ. Datang lagi perintah. Istrinya harus memboikot suaminya. Kata istrinya, ya Rasulullah. Apakah maknanya kata suaminya, kata Ka'ab, ya Rasulullah, apakah aku ceraikan istriku? Tidak. Tidak diceraikan. Pulangkan saja ke rumah. Pulang ke rumah orang tuanya. Persis seperti yang digambarkan di dalam Al-Quran. Daqatil ardu bima rahubat. Daqatil ardu bima rahubat. Maknanya bumi yang luas ini terasa sempit. Karena semua gak ada yang bisa, gak mau diajak bicara. Ini betul-betul hukuman berat. Sampai datang utusan dari Raja Romawi. Aku dengar engkau diboikot oleh teman-temanmu dan saudaramu. Datanglah kemari. Aku akan muliakan engkau di tempat kami. Ini di Romawi sana. Bayangkan. Romawi ikut-ikutan dalam masalah yang terjadi dengan Rasulullah dan para sahabat. Karena mereka tahu betapa berharganya satu orang sahabat ini kalau bisa direkrut. Dia baca dan berkata, ini fitnah berikutnya. Dimasukkan ke dalam tanur, ke dalam api, dibakar. Barakallahu fikum. Sampai turun ayat Allah subhanahu wa ta'ala, laqad taballahu ala nabi. Allah menerima taubatnya nabi. Wal muhajirin, wal ansar, alladzina taba'uhum fi sa'atil usrah. Allah terima taubat semua Rasul dan para sahabat yang muhajir dan ansar, yang mengikuti mereka di saat-saat sulit. Ini para sahabat yang ikut jihad fisabilillah. Baru kemudian ayat berikutnya, wa 'ala thalathatil ladina khulifu, dan juga kepada tiga orang yang tidak ikut perang itu Allah maafkan, Allah terima taubatnya. Saat itu seorang sahabat ada yang memacu kudanya menuju ke rumah Ka'ab, ingin memberitakan berita gembira tadi dengan segera. Tetapi ada yang lebih segera lagi, yaitu menjerit dari tempat tersebut sehingga terdengar di rumahnya. Ya Ka'ab, abshir. Kata Ka'ab, yang datang tadi dengan suara itu lebih cepat suara itu. Aku langsung yakin jalan keluar telah datang. Langsung aku sujud kepada Allah Ta'ala. Ternyata benar. Allah telah menerima taubatnya dan Rasulullah SAW telah mencabut pemboikotannya. Hadis ini juga sahih. Kisahnya ma'ruf. Ayatnya juga jelas. Disebutkan riwayatnya dalam sahih Muslim tentang Ka'ab bin Malik. Maka barakallahu fikum. Berarti Rasulullah SAW pernah memboikot seorang Muslim lebih dari 3 hari. Bagaimana mengakurkan hadis ini dengan hadis la yahjurul muslim akhahu fawqa salat. Tidak boleh seorang muslim memboikot saudaranya lebih dari 3 hari. Sedangkan hadis Ka'ab, Nabi memboikotnya sampai sekian puluh hari. Bagaimana mencocokkannya dengan apa yang dikatakan oleh An-Nawawi rahimahullah tadi? Kalau masalah pribadi tidak boleh lebih dari 3 hari. Kalau masalah agama, kemaksiatan, kefasikan atau karena masalah penyimpangan, maka boleh memboikotnya sampai taubat. Secara zahir, Allah Ta'ala a'lam bis-shawab. Qala Ibnu Hajar, berkata Ibnu Hajar, wa fil hadithi jawazu hijrani man khalafa sunnah. Di dalam hadis ini juga, hadis Abdullah ibn Mughaffal, kembali pada pembahasan hadis tadi, yang menyatakan la takdzif, Nabi melarang untuk melempar dengan batu. Tiba-tiba ada yang berkata, kenapa emangnya kalau buta? Kenapa emangnya kalau patah gigi? Kan bagus juga. Musuh kita sakit. Maka marahlah Abdullah bin Mughaffal dan berkata, la ukallimuka abada. Aku enggak akan berbicara kepadamu lagi selama-lamanya. Ada dalil hijran man khalafa sunnah. Kata Ibnu Hajar rahimahullah bahwa ini dalil bolehnya memboikot orang yang menyelisihi sunnah dan boleh untuk tidak mengajak bicara. Wa la yadkhul dhalika fin nahyi 'anil hajr fawqa thalath. Dan ini tidak termasuk dalam larangan Nabi tidak boleh memboikot lebih dari 3 hari. Mengapa? Fa innahu yata'allaq biman hujira li hadhi nafsihi. Karena yang tidak boleh lebih dari 3 hari adalah perkara pemboikotan yang berkait dengan urusan pribadinya. Naktafi bi hadzal qadr, barakallahu fikum. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أشكرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.